Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita melanjutkan pelajaran kita membahas tentang sifatul mar'ah al-muslimah, sifat-sifat wanita muslimah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan satu sifat, yaitu sifat untuk selalu menjadi wanita yang mukhlisah, wanita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang wanita muslimah. Apakah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun muamalah bersama manusia, baik dalam keluarganya maupun dalam masyarakatnya. Dan juga menjadi seorang wanita yang memiliki sifat as-sadiqah, selalu jujur bersama Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dalam melaksanakan muamalahnya bainan nas, di antara manusia, baik dalam keluarganya maupun bersama masyarakatnya. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk sifat al-mar'ah al-muslimah, yaitu antakuna ta'ibatun lillahi azza wa jal, untuk selalu memiliki sifat ta'ibah lillah azza wa jalla, sifat wanita yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia jatuh dalam maksiat, jatuh dalam dosa dan kesalahan. Telah kita sebutkan bahwasannya at-taubah menurut bahasa telah kita sampaikan artinya adalah idza raja'a, apabila kembali. Adapun secara syariat, taubat adalah ar-ruju' min ma'siyatillah ta'ala ila ta'atihi, yaitu kembali dari perbuatan maksiat kepada Allah menuju ketaatan kepadanya. Ya, taubat adalah kembali setelah dia melakukan maksiat kepada Allah, kembali menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Yang namanya manusia, al-insan, tidak luput dari salah dan dosa serta maksiat. Maka merupakan sifat seorang wanita yang muslimah untuk selalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertaubat kepadanya. Yang terbesarnya adalah dan yang wajibnya adalah bertaubat dari kekufuran. Dia kembali dari perbuatan kekafiran menuju iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali dari perbuatan syirik menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terjatuh kepada perbuatan riya, terjatuh kepada perbuatan sum'ah, lalu dia bertobat kembali, ya, kepada keimanan, kepada keikhlasan, menuju ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang setelahnya adalah dia bertobat dari perbuatan dosa-dosa besar. Bertobat dari dosa-dosa besar yang dia lakukan. Iya. Dan juga setelah itu dia bertobat dari perbuatan dosa-dosa kecil. Para ulama telah membedakan antara dosa besar dan dosa kecil. Telah kita sampaikan bahwasannya dosa besar disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dosa besar itu adalah ma tarattabu alaihi uqubatan khasatan. Yaitu dosa yang mengharuskan seseorang mendapatkan siksa yang khusus, hukum dan akibat yang khusus. Baik al-uqubah ad-dunyawiyah am-diniyah am ukhrawiyah, baik uqubah akibat yang dia dapatkan di dunia ataupun agamanya atau ukhrawiyahnya akhiratnya. Ya, ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun sebagian ulama menyatakan dosa besar itu adalah kullu dhanbin tarattabu alaihi la'nah au ghadab au nafi iman au wa'id fil akhirah au had fid dunya. Dosa besar itu dikatakan sebagian para ulama adalah setiap dosa yang mengharuskan seseorang yang melakukannya akan mendapatkan laknat. Iya. Dari Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala ataupun adanya penafian keimanan, peniadaan keimanan atau ancaman di akhirat atau adanya had fid dunya. Mereka para ulama menjelaskan masalan az-zina. Contohnya adalah perbuatan zina. Perbuatan zina, melakukan hubungan suami istri, laki-laki dan wanita tanpa adanya ikatan nikah. 6. Ini adalah perbuatan zina. Dan perbuatan yang nista ini, naam, adanya hukum had di dunia. bagi mereka yang telah melakukan akad nikah atau telah menikah lalu dia melakukan zina, maka hukumnya adalah direjam sampai dia mati. 6. Maka zina termasuk dosa besar. 6. Dan bagi kita seorang muslimah, ya, harus menjaga diri kita. 6. Dan menutup pintu-pintu yang akan mengantarkan kepada perbuatan yang nista tersebut, perbuatan yang fahish, yang rendah. 6. Menutup segala pintu-pintu tersebut. Dan ini telah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk menundukkan pandangan-pandangannya dan untuk menutup auratnya. 6. Iya. Jangan kita merasa bahwasanya diri kita naam dijamin tidak tergoda, dijamin akan selamat. La, tidak ada yang bisa menjamin itu semua. Iya. Syaitan laknatullah, mereka terus menerus menggoda, memberikan was-was. Iya. Naam, pelan, perlahan-lahan dia akan naam membuka pintu tersebut tanpa kita sadari. Iya. Menurut kita itu adalah sebuah kebiasaan atau biasa. Tetapi iya, bahwasannya itu telah naam terbuka pintu yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Na'udzubillah. Naam. Tidak ada jaminan seorang wanita muslimah salafiyah untuk dia selamat dari perbuatan ini, sehingga dia beringan-ringan mengenteng-entengkan permasalahan-permasalahan yang akan membawa kepada pintu-pintu tersebut. Tidak ada yang menjamin seorang pun. 6. Maka jagalah diri kita, tutup pintu-pintu tersebut, jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan yang nista, perbuatan yang keji, dan perbuatan yang rendah. 6. Telah dibimbing oleh Rasulullah SAW untuk seorang wanita muslimah menutup auratnya, menjaga suaranya. 6. Sehingga dengan kita menjaga itu semuanya, ya, kita berusaha untuk menutup pintu-pintu tersebut. Jangan remehkan, ya, sebuah perkara yang kecil. Berbicara kepada lelaki-lelaki ajnabiyah, jangan kita remehkan. Membuka sarung tangan kita di hadapan mereka, bahkan mengeraskan suara kepada lelaki-lelaki ajnabiyah. 6. Karena ingat Rasulullah SAW menyatakan fitnah yang terbesar bagi seorang lelaki adalah an-nisa, wanita. Jangan kalian 6 membuka pintu-pintu tersebut sehingga akan menyebabkan 6 terjatuh kepada perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan ini termasuk dosa besar. 6. Ya, banyak kisah dan kasus yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Ya, siapapun dia. Nah, terjadinya perselingkuhan dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Yang berikutnya adalah dosa besar seperti membunuh manusia atau membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang karena membunuh jiwa yang diharamkan ini dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawati fillah azani wa azukumullah. Adapun dosa kecil, para ulama menyatakan bahwasanya as-saghair, dosa kecil itu adalah dosa yang bisa terhapus dengan amalan-amalan saleh, bisa terhapus dengan salat, saum, wudu, sedekah, tasbih. Naam. Adapun ketika dia melakukan dosa-dosa kecil, ya, lalu terus-menerus dia lakukan, maka dia menjadi dosa besar. Kalau sudah menjadi dosa besar, maka mengharuskan seseorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita memiliki sifat taibah lillah azza wa jal, menjadi seorang wanita yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Iya. Jangan merasa kita adalah seorang yang suci dari dosa dan kesalahan, tapi ya, merasalah diri kita adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita senantiasa muraqabah, senantiasa menjaga diri kita agar tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan maksiat tersebut dan dosa tersebut, dan menghiasi dengan sifat taibah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadangkala memang ketika kita bicara ya dengan kata-kata yang kita tidak sadari, kata-kata tersebut bisa menyakitkan ya suami kita, saudari kita, teman kita, guru kita dan lain sebagainya. Maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wadkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina anharu yawma la yughzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Rabb kalian akan mengampuni, akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan akan memasukkan kalian ke dalam surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yughzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari yang Allah tidak akan menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim, dan memancar cahaya-cahaya mereka di antara tangan-tangan mereka. Wa yaquluna rabbana, dan mereka mengatakan rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah bagi kami cahaya-cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mampu. Dan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilayhi mi'ata marrah. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, maka sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallam, bertobat pada setiap harinya, bertobat kepada Allah itu sebanyak 100 kali. Akhrajahu Muslim. 6. Akhwati fillah azani wa azakum kunallah. Ya, maka senantiasa kita menghiasi diri kita dengan sifat yang mulia ini, sifat taibah lillahi azza wa jal, sifat selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, baik yang kecil maupun yang besar, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dan memberikan naam ketetapan dan istiqomahan di atas manhaj al-haq ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan keluarga kita naam, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bisa memasukkan kita semua ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.